Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قال رحمه الله تعالى berkata الإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى melanjutkan dari pertanyaan tentang hari akhir, tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Qala hal ya'lamu ahadun mata takunu as-sa'ah? Apakah ada seorang pun yang mengetahui kapan tegaknya atau terjadinya hari kiamat? Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa di antara makna beriman terhadap hari akhir adalah beriman tentang terjadinya hari kiamat. Beriman tentang terjadinya hari kiamat. Nah, sekarang beliau menanyakan, apakah ada orang yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat? Fal jawab, qala maji'us sa'ah min mafatihil ghaib allati ista'tara Allah ta'ala bi'ilmiha. Kama qala ta'ala, datangnya hari kiamat itu termasuk dari kunci-kunci ilmu ghaib yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membagikan ilmunya kepada selainnya. Jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun mada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui kapan diturunkannya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, begitu pula hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan-kandungan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di tempat manakah dia akan meninggal. Jadi ini merupakan yang disebut oleh para ulama sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat. Wa qala ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Ini mereka orang-orang kafir bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmunya itu hanya ada di sisi Rabbku, tidaklah dia tampakkan kecuali nanti di waktunya itu, kecuali dia yang mengetahuinya. Sakuratis samawati wal ard, perkara hari kiamat ini merupakan perkara yang besar terjadi di langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah, yang tidak akan mendatangi kalian kecuali datang secara tiba-tiba. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka pun bertanya, orang-orang kafir bertanya kepadamu, kapan terjadinya hari kiamat, atas dasar apa engkau mengetahuinya? Ilmunya itu kembali kepada Rabbmu. Innama anta mundhirum man yakhsha, engkau hanyalah orang yang memberi apa, peringatan bagi orang-orang yang takut padanya. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hatta ar-rasul, sampai bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Walima qala, begitu pula dalil yang disebutkan sebagaimana perkataan Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Jibril, fa akhbirni anis sa'ah. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beritakanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahkan Jibril, malaikat terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa dzakara amaratiha wa zada fi riwayat fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah wa tala al-ayat as-sabiqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tandanya dan menambah dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah ta'ala, dalam lima perkara yang tidak diketahui kecuali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu wa inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, ayo ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka begitu pula dalil-dalil yang lainnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diberi ilmu tentang tanda-tanda dekatnya atau datangnya hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril. Disebutkan dalam hadis Jibril bahwasanya Rasulullah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Begitu pula hadis-hadis yang lainnya yang dimana Rasulullah menyebutkan tentang tanda-tanda hari datangnya hari kiamat. Adapun hari kiamat itu merupakan suatu hal yang pasti, suatu hal yang pasti akan datang, bukan merupakan suatu berita kosong yang diberitahukan, namun merupakan perkara yang pasti menimpa dunia ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada keesokan hari. Yani maqad damat liqad, agak ingin menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu terjadi, pasti terjadi, dan semakin dekat waktunya. Sebagaimana pengertian al-ghad sendiri, yakni ghadan itu ma ya'ti ba'dal yaum li syiddati qurbatiha atlaqa bil ghad, yakni besok atau keesokan hari, atau dimaksud al-ghad itu adalah apa yang terjadi, apa yang datang setelah hari ini. Nah, hari kiamat itu diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-ghad, dengan hari esok. Itu menunjukkan karena saking dekatnya hari kiamat itu akan datang menimpa manusia. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya, iqtarabat linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ini mendekat kepada manusia hisabuhum, ini perhitungan amalan mereka, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, namun mereka apa? Dalam keadaan ghaflah, lalai, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Iqtarabatis sa'ati wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelahnya bulan. Ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbelahnya bulan. Maka hari kiamat, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, as-sa'ah qaribah, hari kiamat itu hari yang sangat dekat. Al-kainah, yang akan terjadi, hasilah, pasti akan terjadi tanpa ada yang bisa menghalanginya, tanpa ada yang bisa menghalangi. Dan hari kiamat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tidak ada yang mengetahuinya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, sebagaimana beliau sebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Ketika menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fihi taqumus sa'ah, pada hari Jumat tersebut akan ditegakkannya, akan tegaknya hari kiamat. Namun tidak ada yang mengetahui kapan Jumat tersebut. Oleh karena itu, maka para salafun salih rahimahumullah taala, dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para salaf setelah mereka, mereka ketika diriwayatkan, ketika mereka mendekati hari Jumat, mereka semakin was-was, mereka semakin waspada, karena takut jangan sampai Jumat itu adalah Jumat ditegakkannya hari kiamat. Namun kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, kapan Jumat tersebut, namun yang pasti bahwasanya hari kiamat itu adalah hari yang akan terjadi. Begitu pula terjadinya pada hari Jumat, namun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyebutkan apa? Tanda-tandanya, menyebutkan tanda-tandanya. Qala rahimahullahu taala. Oleh karena itu rahimahullahu taala, beliau dalam pertanyaan yang selanjutnya beliau menyebutkan, ma mithalu amaratis sa'ah min alkitab? Apa contoh dari tanda-tanda hari kiamat di dalam Al-Qur'an? Yani Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat di dalam Al-Qur'an. Mithlu qawlihi ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menunggu, ini orang-orang kafir, sampai datangnya malaikat, kecuali datangnya malaikat atau datangnya Rabbmu atau datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu pada hari di mana datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, yakni tanda-tanda hari kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak akan bermanfaat lagi keimanan seseorang. Lam takun amanat min qabl, yang dia sebelumnya tidak beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang terbenamnya matahari dari barat. Min kasabat fi imaniha khairan, atau dia ketika itu dia berbuat kebaikan untuk menambah keimanannya dalam keadaan sudah terbit atau sudah muncul tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wa qawluhu ta'ala wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan ketika telah terjadi ucapan atas mereka, ini datangnya hari kiamat, tanda-tanda munculnya hari kiamat, kami keluarkan bagi mereka binatang hewan melata dari dalam bumi yang akan mengatakan kepada mereka, akan berbicara kepada mereka bahwasannya manusia itu mereka tidak yakin terhadap tanda-tanda terhadap ayat-ayat kami. Wa qawlu ta'ala wa hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haqq. Dan sampai ketika telah dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan turun dari segala sisi, dari segala dari tempat yang tinggi. Waqtaraba al-wa'du al-haqq, maka telah dekatlah janji yang hak. Ini bahwasannya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspadalah pada hari yang akan muncul di langit dengan asap yang nyata. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat merupakan sesuatu yang sangat besar. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala, Syekh rahimahullah taala membawakan beberapa ayat yang di sana disebutkan beberapa dari tanda-tanda hari kiamat. Sebelumnya bahwasannya para ulama rahimahumullah taala mereka membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua bagian, yaitu alamatun sughra, tanda yang kecil, dan alamat al-kubra, tanda yang besar. Ini tanda yang kecil atau tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ini sebagiannya telah terjadi, sebagiannya terjadi di masa kita sekarang ini, dan sebagiannya pula nanti akan terjadi. Nah, adapun tanda-tanda hari kiamat yang besar, maka tidaklah ketika muncul tanda-tanda tersebut kecuali setelahnya itu langsung ditegakkannya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qom ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di mana tanda-tanda tersebut memiliki pembahasan yang khusus di kalangan para ulama. Kita sebutkan sebagiannya, yakni alamatus sughra, tanda-tanda yang kecil yang telah terjadi, yaitu dengan diutusnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bu'istu ana was'atu kahatain, bahwasanya aku diutus, antaraku dan jarak antara diutusnya aku dan jarak antara hari ditegakkannya hari kiamat seperti dua jari ini. Yani kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Menempelkan jari tengah dan jari telunjuk beliau. Ini jaraknya antara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditegakkannya hari kiamat merupakan jarak yang sangat sedikit. Jarak yang sangat sedikit. Maka para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya beliau merupakan tanda awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda awal ditegakkannya hari kiamat. Begitu pula terbelahnya bulan terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada begitu pula munculnya api di negeri Hijaz sampai api yang sangat besar sampai menerangi, sebagaimana kata para al-muarrikhin, para ahli tarikh, sampai menerangi punuk-punuk atau leher-leher unta di negeri Syam. Yang dimuncul, yang dimana terjadinya itu pada abad ke-7 dari tahun Hijri. Zaharat narun azimah, yang dimana muncul api yang sangat besar sebelah timur kota Madinah, yang sebelumnya, sebelum munculnya api tersebut, terjadi gempa bumi yang sangat kuat dan apa, suara yang sangat menakutkan. Yang dimana para muarrikhin menyebutkan bahwasannya panjangnya api tersebut puluha arba'atu farsah, 4 farsah, yang dimana satu farsah itu berjarak 3 mil. Nah, 3 mil ini sekitar 1,2 kilo. Nah, jadi 12 mil panjang daripada api tersebut, dan lebarnya itu sekitar 4 mil. Sekitar 4 mil. Nah, kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang terjadi sekarang, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasannya banyak munculnya kejahilan, banyaknya kejahilan, sedikitnya ilmu, kemudian tersebarnya az-zina, ini kemudian diminumnya khamar secara bebas, begitu pula banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Sebagaimana yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La yuhaddisannakum haditsan la yuhaddisukum ahadun ba'di." Sungguh akan aku ceritakan kepada kalian sebuah hadis yang tidak ada seorang pun yang akan menceritakannya kepada kalian setelahku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Min asyratis sa'ah an yaqilla al-'ilm wa yadhhar al-jahl." Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah akan sedikitnya ilmu dan munculnya al-jahl, kebodohan. "Wa yadhharu az-zina," akan tampak zina, yang dimana orang akan berzina di jalan seperti hal yang biasa. Watukfirun nisa wa yuqillar rijal. Kemudian di antara tanda hari kiamat yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qayyimu al-wahid. Yani sampai perbandingannya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50 orang wanita itu perbandingan bagi satu orang laki-laki. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menyebutkan bahwasannya, dan hal ini telah terjadi, dan bisa kita lihat bahwasannya hal ini telah terjadi di zaman kita sekarang. Ini menunjukkan bahwasannya ahibati fillah, semakin dekatnya hari kiamat. Di antara pula tanda yang disebutkan adalah kasratul qital, banyaknya peperangan, banyaknya pembunuhan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tukthirul haraj," akan terjadi banyaknya al-haraj. Jadi ditanyakan, "Mal haraj ya Rasulullah?" Apa itu al-haraj? Qala al-qital atau al-qatl atau al-qital, pembunuhan atau peperangan. Yang kita lihat bagaimana di zaman kita sekarang ini orang seorang muslim membunuh muslim yang lainnya bagaikan seorang yang menyembelih ayam peliharaannya untuk dimakan. Tidak dianggap lagi nyawa seseorang, tidak dianggap lagi apa, berharga nyawa muslim yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya semakin dekatnya hari kiamat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau berkata sebagai penutup dari tanda pembahasan tanda hari kiamat ini, "Ma misalu amaratis sah minas sunnah," contoh tanda-tanda hari kiamat dari sunnah, "mislu ahadis tulu isyams min maghribiha," contohnya adalah hadis-hadis tentang terbitnya matahari dari baratnya, "wa hadithu dabah," jadi hadis hewan melata yang keluar kemudian berbicara kepada manusia. Wa haditsul fitan, begitu pula hadis-hadis fitnah. Kad-dajjal wal malahim wa hadis nuzul Isa wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj wa hadithud dukhan wa hadithur rih allati taqbudu kullu nafsin mu'minah. Ini seperti hadis Dajjal, kemudian hadis turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, hadis tentang asap, hadis tentang angin yang dia akan mencabut setiap nafas atau setiap jiwa orang yang beriman. Wa hadithun nar allati tudhhar wa hadithul khusuf wa ghairiha. Begitu pula hadis-hadis tentang api yang akan yang tampak, yang muncul. Begitu pula hadis tentang gerhana dan yang semisal dengannya, yakni pembahasan apa asyratus sa'ah, merupakan pembahasan yang luas yang bisa antum baca dalam kitab-kitab para ulama, yang dimana beliau mereka para ulama menyebutkan tanda-tanda hari kiamat dengan detail, dengan dalil-dalilnya dan contoh-contohnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.